والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله تعالى: لو قال لنا قائل طلبت عليك seseorang berkata kepada kita, kain kata rusu adalah dia kulu inna terbiak syabar yang ada kiram yang benar wa ada yang ingkar yang ada ini ila raktau fitihadat ini anna hada نوع من الشرك الأكبر. bagaimana engkau membantah atas orang-orang yang mengatakan sesungguhnya mencidik para pemuda atas menghormati para ulama dan tidak mencari mereka apabila mereka salah dalam istihad-istihad mereka, bahwasanya hal ini adalah sejenis dari syirik yang besar. Aku ulang, aku akan menjawab padanya. Innal qawla bi anna hadza syirkun akbaru maulun barat. Sungguhnya pendapat yang menyatakan bahwasanya hal ini adalah syirik yang besar merupakan ucapan yang baru. Wa inna tarbiyatan ulama salafiyyin لطلاب على احترام العلماء لا يلزم منه السكوت عن اخطائهم. dan sungguhnya pendidikan para ulama as-salafiyyin kepada murid-murid mereka atas menghormati para ulama tidak harus daripadanya berdiam diri mengenai kesalahan-kesalahan mereka. Walakinnahum yaqulun, akan tetapi mereka mengatakan, innalladzi yanbaghi, sungguhnya yang pantas, yang layak, liman ankara 'ala al-'alim أن ينكر عليه بطريقة يكون فيها أدب ولين. mereka mengatakan sesungguhnya yang pantas bagi orang yang mengingkari atas seorang ulama bahwa dia mengingkari atasnya dengan tata cara yang terkandung di dalamnya adab dan kelemah lembutan. Imma ayyakuna bainahu wa bainal ma'arif wa imma ayyukawwira lahu su'alan yunabbihuhu ala al-khata' min ghairi mujalahatihi beliau contohkan ada dan dalam hal tertentu. Bisa jadi kata beliau, ayatuna baina wa baina alim. Pembicaraannya hanya antara dia dan antara alim tersebut. Wa imma yusawwiru lahu su'alan. Dan bisa jadi pula dia membuat sebuah pertanyaan kepadanya. Yunabbihu al-khata' yang dia ingin memperingati alim tersebut atas kesalahannya. Min ghairi mujabahatihi, tanpa harus berhadapan dengannya. Nah, di anna kalimata antara kota yang lebih karena bahwasanya kalimat engkau tak salah wahai syekh menegur dengan cara yang seperti ini, kata beliau, di syai'un minal istighfar wa su'il adab, di dalamnya terdapat sesuatu dari pelecehan dan adab yang jelek. Nah, jadi tidak mantap kita menegur dengan menyatakan akot saya juga. Tapi kita mengajukannya dalam bentuk soal, dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana dengan pertanyaan ini mengingatkan asyik bahwa apa yang dinyatakannya tadi adalah salah, beliau tidak benar. Nah, ini termasuk al-adab. Kemudian, faman yaqul, maka barang siapa yang mengatakan, inna as-salafiyyin, sesungguhnya as-salafiyyin, حينما يذكرون الله وافتراض العلماء وكلام mereka memerintahkan murid-murid mereka dengan menghormati para ulama, yakunu fi dzalika syirkun akbar, terdapat di dalam perkara itu syirik yang besar. Qauluhu ghairu sahih, ucapannya adalah ucapan yang tidak benar. Bahwa batil, bahkan ucapannya adalah batil. Wa ma'ru, dan perkara yang ma'ru, anis salafiyyi, dari as-salafiyyi, annahum ya'muruna bin-nasiha, bahwasanya mereka memerintahkan dengan an-nasiha, bi tariqatin lajiqatin, dengan tata cara yang lemah lembut, tata cara yang halus, la yakunu fiha istihzaan, tidak ada di dalamnya istihzaan, pengrusakan kehormatannya, wal istismar, dan tidak ada di dalamnya pelecehan, kama sabaqa an bayyana, sebagaimana telah lalu kita menjelaskannya. Nah, jadi menghormati para ulama, memuliakan para ulama, beradab di dalam menegur kesalahan-kesalahan mereka, ini tidak termasuk dalam bab mentaati para ulama dalam perkara maksiat kepada Allah Taala. Tidak bisa disamakan dengan perbuatan al-Yahud yang mereka telah mengikuti alim ulama mereka dalam perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam menghormati para ulama, tetaplah kita menyatakan kalau mereka salah, maka mereka salah. Hanya saja yang perlu dijaga adalah bagaimana memperbaiki. memperbaiki kesalahan, menyampaikannya kepada syekh kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, maka kesalahan itu tidaklah sedikit pun mengurangi kadar kemuliaannya di dalam hati dan jiwa kita. Karena tidak ada manusia yang bisa sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Maka kemuliaan kepada para ulama adalah sikap yang semestinya diberikan kepada mereka, dan bukan berarti bahwa kita mengikuti kesalahan-kesalahan mereka walaupun kita tetap memuliakan dan mengagungkan mereka. Sangat disayangkan prinsip as-salaf yang seperti ini sudah turun-turun diwarisi oleh generasi terbaik umat ini kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya sampai saat ini. Mulai diupayakan oleh berbagai pihak untuk teruntukkan. Baik dari kalangan kubar, yang mereka selalu memprovokasi umat ini agar berhenti kepada agamanya, agar umat ini menjauh dari ulamanya, agar umat ini tidak mengerti siapa ulamanya. Demikian pula ahlul bidah yang selalu menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama baik para ulama. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, dapatkan kenyataan bahwa sebagian mereka yang mengaku sebagai tertinggi ikut-ikutan menghancurkan kehormatan para ulama, menjatuhkan nama baik para ulama. Pada hakikatnya mereka telah keluar dari manhaj as-salaf yang diwariskan oleh as-sahabah, as-tabi'in dan as-tabi'in, di mana mereka sangat mengagungkan para ulama. Pada saat itu mereka sangat mengagungkan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka, seperti apa yang diperbuat oleh Ibn Abbas kepada Sayyidina Aisyah. Demikian pula yang diperbuat as-sahabah kepada Abi Hurairah dan kepada ulama as-sahabah yang lain, ya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Dan ini turun-temurun. Ya. Bahkan mereka ajarkan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Sebab para ulama ini adalah orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Apakah tidak sepatutnya kita memuliakan orang yang telah dimuliakan oleh Allah? Ya Allahul Ladina Aamanu Minkum, Ladina Utul Ilma Darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat, yakni di atas orang-orang yang beriman dan tidak diberi ilmu. Bahkan menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para ulama. Bahkan di antara akidah mereka menjadikan tanda atau ciri seorang disebut sebagai sunni atau Ahlus Sunnah ketika dia mencintai ulama. Barang siapa yang mencintai Abu Hamzah As-Sukhthari wa huwa sunni, barang siapa yang mencintai Tuhan Tuhan, maka dia pun sebagaimana dalam akidah Hadis Nabi. Sebab ini adalah prinsip di dalam agama. Kalau ulamanya telah dijatuhkan nama baiknya, telah diuntungkan kehormatannya, maka apa yang akan diharapkan dari umat ini? Sampai dinyatakan oleh sebagian as-salaf, laula ulama laqarna al-bahai. Kalau bukan karena para ulama, manusia itu pasti akan menjadi seperti binatang ternak saja. Karena tidak ada yang bisa mengantarkan umat ini untuk mengerti akan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. yang beliau alaihi salatu wassalam kecuali para ulama. Mereka yang disebut sebagai warasatul anbiya dinyatakan oleh Rasulullah Sahal bin Abdullah Al-Qusturi rahimahullah, man arada ayyam mura ila majalis al-anbiya fal yanzur ila majalis al-ulama. Barang siapa yang ingin melihat kepada majlis-majlis para nabi, silakan dia melihat kepada majlis-majlis para ulama. Wallahi, suatu perkara yang sangat menyakitkan ketika umat ini diajari untuk lancang dan kotor lisannya kepada ulama. Ini adalah suatu kemungkaran yang harus disingkirkan daripada dakwah ini. Apabila kita mendapati seorang yang mengajarkan untuk menjatuhkan nama baik para ulama di majlisnya, maka ketahuilah bahwa apa yang diajarkannya ini adalah kesesatan yang menyelisihi manhaj as-salaf. Wallahi, ini adalah zulm, ada jin. Kezaliman atas agama ini, karena dengan menjatuhkan ulama, maka agama ini akan lenyap dari benak-benak manusia. Karena mereka, kepada siapa mereka akan percaya, kepada siapa mereka akan mengambil ilmu agama mereka, ketika mereka telah benci kepada ulama-ulama mereka. Allahu musta'an. Bagian menyatakan tentang Al-Quran, tentang sebagian ulama yang lainnya sebagai dajjal. Sebagian menyatakan bahwa yakni dengan kalimat yang terkadang kita tidak sanggup untuk mengucapkannya, kalimat yang kuat, kotor, tidak menjatuhkan kehormatan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang merendahkan ulama pasti dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, barang siapa yang merendahkan para ulama, pasti dia akan direndahkan oleh Allah. Karena para ulama itu adalah aulia Allah. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, Allah menyatakan perang kepadanya. Kalau dia menghinakan wali-wali Allah, pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jadi ini sudah perkara yang menjadi kenyataan. Kalau ada orang yang mulai merendahkan, melecehkan, meremehkan, menginjak nama baik para ulama, pasti dia akan dilecehkan, direndahkan, dan dihinakan oleh Allah. Al-Jazra Mujib Silahman. Ma'akau bagi Mujib Silahman. Bagaimana kata-kata ihikum, bayat Tuhan kecil. Apa yang menimpa kalian itu karena ulah kalian sendiri. Itu pun masih dimaafkan oleh Allah kesalahan kalian yang banyak. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendapati sebuah majlis, sebuah tempat, bahkan seorang guru yang sudah mengajari untuk benci kepada para ulama, menjatuhkan kehormatan ulama, maka siap-siaplah untuk lari dari tempatnya, majlisnya, ataupun orangnya tersebut. Karena kesesatan sedang berada di hadapan kita. Berarti kita akan dijauhkan daripada agama. Nah, Allahu musta'an. Dan menjatuhkan nama baik para ulama ini adalah cara-cara keji yang sesungguhnya sudah menjadi tradisi lama dari musuh Allah. Mereka orang-orang musyrik Quraisy di kota Makkah, ketika ingin menjauhkan manusia dari agama Allah, ketika mereka ingin membuat manusia lari dari ajaran Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka menggelari Rasulullah SAW sebagai pembawa ilmu dengan gelar-gelar yang jelek. Mereka jatuhkan kehormatannya dengan tidak menjatuhkan. Terkadang disebut seorang yang gila, yang jenuh, terkadang disebut kafir, ya. Terkadang disebut syair. Dan dengan gelar-gelar yang lain. Difitnah, direcehkan, sehingga manusia yang akan mendekat kepada beliau akan tidak lagi mendengarkan ucapan beliau. Ini adalah kondisi lama yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh syaitan dan jin ataupun syaitan lain. Maka cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara keji yang tidak diketahui oleh Allah dan Taala dan Rasulnya Allah Alaihi Wasallam. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala mengingatkan akan adanya sebuah kenyataan di mana kata beliau muncul sikap ekstrem pada sebagian orang yang mengaku sebagai salafiyin sehingga dia bersikap keras terhadap salafi yang lainnya, bersikap menghajar mutakdir kepada salafi yang lainnya, bahkan kata beliau mulai sekarang muncul kenyataan di mana sebagian mereka jatuhkan para ulama. Ya. Mereka mulai memprovoki sebagian ulama. Dan ini adalah kenyataan yang pahit yang harus kita hindari. Hendaknya para ulama ini, para penuntut ilmu ini, mengakukan para ulama mereka, menjadikan para ulama mereka. Dinyatakan oleh Imam Tuhawi rahimahullah dalam Tuhawiyah. Wala yadhkuruhu illa al-khair. Dan tidaklah kita menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Walaupun pembicaraan beliau ini seputar Sahabat, tetapi demikian pula kepada para ulama, karena ilmu yang dibawa oleh para ulama adalah ilmu yang mereka warisi dari Sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian para ulama yang paling patut untuk kita muliakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Sahabat. Nah. Dan karena kemuliaan sahabat ini dan kematangan ilmu mereka lengkapnya ditunjuk pada diri mereka sampai para ulama sepakat tidak pernah muncul di masa as-sahabah atau di antara as-sahabah seorang pun di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat bid'ah. Semua kebid'ahan-kebid'ahan itu muncul setelah as-sahabah. Nah, ini karena kemuliaan kemampuan ilmu mereka dan lengkapnya ditunjuk pada mereka. Oleh karena itu, apabila kita ingin meniru tauladani dalam hidup perilaku yang lengkap dari para ulama, maka tirulah orang-orang terdahulu, terutama sahabat tabi'in dan sahabat tabi'in. Makanya dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustanna mustanna falyastanna liman qabla." Barang siapa yang ingin meniru tauladani, maka hendaklah dia meniru dan mentauladani siapa yang telah meninggal. Yaitu para ulama yang terdahulu. Nah, syahid itu para ulama bahwa memuliakan dan menghormati para ulama ini babnya berbeda dengan bab mengikuti orang lain dalam bermaksiat kepada Allah. Sebab menghormati, memuliakan para ulama tidak berarti bahwa kita mengikuti kesalahan-kesalahan mereka. Nah, tetapi kita menghindari kesalahannya, dan apabila menegurnya, menegur dengan cara yang baik, adab dan menambah. Kalau dia telah meninggal, maka kita tetap memuliakan dan mengagungkannya. Kesalahan itu tidak mengurangi kehormatannya di dalam hati. Nah, kuat sisi bagaimana warahmatullahi. Memang kalau kita tidak tahu diri, sering syaitan merangkak kita jika kita belajar ilmu ini, kita merasa bahwa kita sudah memiliki sebagian dari ilmu, kita mulai berani untuk sedikit melecehkan. Yang sedikit ini nanti akan berkuat banyak melecehkan. Merasa kita sudah pantas untuk mengimbangi para ulama. Berbicara seperti pembicaraan para ulama, Allah mengumpahkan. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, rahimahullah, bahwasanya orang yang belajar ilmu itu melalui tiga jengkal. Jengkal yang pertama, dia akan sombong, dianggap semua orang yang tidak apa-apa. Ini yang masuk pada jengkal pertama. Masuk pada jengkal kedua, dia akan merasa bahwa dia lebih tinggi daripada akal teman-teman jawabnya. Nah, walaupun dia akan mempercayai perkara itu dengan sikap tawar. Kemudian masuk pada jengkal yang ketiga, maka dia baru tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, yang berbahaya ini apabila seorang masuk ke dalam ilmu dan hanya sampai pada jengkal yang pertama. Kalau hanya sampai pada jengkal yang pertama, dia akan sombong, sehingga dia gampang melecehkan yang lain, bahkan sampai pada tingkat dia melecehkan agama. Nah, misalnya orang yang belajar haji, dia merasa bahwa dia punya malah kemampuan dalam bidang haji, mulai dia seorang melihat Syekh Rabbani itu, ya, sekantarannya atau di sini, Qala Rabbani. Salah-salah Al-Ghani dalam masalah ini. Al-Ghani begini. Sedikit-sedikit yang dia tuju dengan anak-anaknya adalah Syekh Al-Ghani. Sedikit pula kalau dia nanti belajar tentang fitih, yang dia tuju dengan anak-anaknya adalah Syekh Buga atau Syekh Yang Tehni. Syekh Buga. Khabar dalam masalah ini. Syekh Muhammadin salah ilmu dalam hal ini. Bahkan sebagian mereka sampai menyatakan Syekh bin Bas, Syekh bin Muhammadin bulan mereka mengkonfirm kanan Maya itu nanti mereka tidak tahu itu. Nah, Allah Musta seperti ini. Kalau kita tidak tahu diri, kita akan masuk ke dalam perangkat ini sehingga kita menganggap ini kita seolah-olah sudah tepat orang atau seimbang dengan para ulama. Bahkan terkadang kita menjadikan diri kita merasa lebih tinggi daripada ulama tersebut. Ini. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dhaifun fil hadis. Pertama-tama dia belajar hadis, kemudian dia punya tahqiq, kemudian menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dhaif, kita ketahui dhaif fil hadis. Mana kita ulama? Subhanallah. Nah, bahkan kalau seorang tidak berhati-hati sampai pada tingkat mungkinnya, dia akan melecehkan soal atau sebagian dari soal sampai sebagian mereka menyatakan bahwasanya siapa Udama bin Mad'un adalah murni. Udama bin Mad'un murni. subhanallah. Nah, hal-hal seperti ini bagi orang-orang yang belajar ilmu hendaknya tahu. Dengan bahwa kita belajar ilmu itu bukan dalam rangka untuk menyaingi para ulama, dan tidak pula dalam rangka menggurui orang yang jahil, tetapi dalam rangka menginginkan rida Allah Jalla wa'ala. Makanya Rasulullah SAW telah mengajar bagi siapa yang mencari ilmu yang mestinya dia butuhkan bagi Allah, kemudian dia inginkan dengannya agar manusia menghadap kepadanya, maka bersiaplah dia untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, dan ini terjadi. Oleh karena itu berhati-hati. Apabila kita sudah mendapatkan sebagian daripada ilmu, maka haruslah kita bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa ilmu kita itu karena jasanya para ulama. Sebagian orang yang banyak mengkritik Syekh Al-Albani rahimahullah pada saat ini, dia sadar atau tidak sadar bahwa keberhasilannya, kalau seandainya dia berhasil dalam bidang hari ini, itu tidak lepas daripada jasa Syekh Al-Albani rahimahullah yang menghidupkan ilmu hadis pada zaman. Demikian pula ya, belajar tentang fikih tidak lepas daripada jasa-jasa para ulama, melalui mereka yang menghidupkan ilmu itu sehingga sampai kepada dia. Maka suatu keamanan apabila seorang yang telah diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia meresetkan para ulama. Allahumma subhanahu. Jadi, masalah ikhtiram berulama ini adalah prinsip yang dipegang oleh Al-Tinggi, dan bukan berarti menghormati para ulama kita untuk kepada kesalahan-kesalahan mereka. Nah, satu sikap lain yang harus juga diperhatikan di dalam kita memposisikan diri di hadapan para ulama, yaitu ketika kita menghormati para ulama bukan berarti bahwasanya kita mengikuti para ulama tatkala kita senang. Kalau kita tidak senang maka kita tinggalkan mereka dan pendapat mereka. Sikap ini adalah sikap yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Qalbiyun, kaum masyarakat, baik dari kalangan Qawmiyah, Qutbiyah, Sururiyah, di mana mereka kalau mendapatkan fatwa para ulama, fatwa Syekh Ibnu Baz, fatwa Syekh Al-Albani, dalam keadaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka anggap qala al-imam al-mufti samahatu Syekh Abu Hanif bin Abdullah bin Baz. Kalau lagi mereka senang, mereka katakan qala al-allamah al-faqih al-usuli al-mufassir Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi kalau lagi tidak senang, ulama sufi, maya kamu nabar, mereka itu umala, para penjilat, ulama penguasa, tidak paham realita. Mereka adalah ulama-ul muwaffaqun, para ulama yang keilmuannya hanya untuk bekerja, untuk menempati kedudukan. Subhanallah. Dan ucapan ini lahir pada sebagian orang ini yang mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di tempat-tempat sebagai bukti misalnya atau sebagai kodik yang disilahkan dengan Al-Qur'an, mereka tidak harus kesalahan. Siapa yang dimaksud? Karena ada para ulama yang duduk di tempat-tempat seperti ini sebagai bukti, sebagai kodik. Nah, kalau mereka tidak dinyatakan duduk kepada dia, maka siapa yang telah mereka rahimani wa rahimakumullah, kita akan meninggal dari apakah dalam keadaan apa yang disampaikan para ulama itu kita sesuai dengannya, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, apa kita tetap kita menyatakan selama takwa mereka itu ada sedikit tanya-tanya apa? Tapi kenapa makna? Karena yang mereka sampaikan itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, ada lagi sebagian mereka yang bisa dianggap bermain-main dengan kebutuhan para ulama. Ketika dia cocok dengan ketua ulama, dia ambil ulama. Dia mohon kemudian. Ketika dia tidak cocok, saya akan cari kepada gurunya ulama. Ya. Nah, bahkan dalam kesempatan lain menyatakan juga, saya akan mengambil ketua ulama yang lebih alim daripada dia. Saya akan langsung mengambil fatwa dari para ulama yang terdahulu sesuai dengan standarnya. Caranya bagaimana? Dia bukan kita, dia cocok-cocokkan ini itu. Ya, nah ini simpulannya fatwa ulama yang terdahulu dalam rangka mentah apa yang disampaikan oleh para ulama yang ada di luar. Ini semua adalah cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kita mensikapi para ulama. Oleh karena itu, Tuhan ingin menghormati orang yang mengumpulkan apapun kondisi dan keadaan kita. Kalau kita imbang dalam kita menjaga agama kita ini, hendaklah kita mengikuti para ulama. Bukan hanya mengikuti kepala mereka, kebaikan mereka, keilmuan mereka, petunjuk yang mereka sampaikan itu jauh lebih banyak daripada kepala mereka. Namanya kepala tetap tiada. Tetapi kalau dibandingkan kesalahan itu dalam fatwa, dalam fikri, dalam hadis dan sebagainya, dengan ilmu yang mereka punya, dengan fatwa benar yang mereka punya, dengan alkitab ataupun sunnah yang mereka sampaikan, jauh lebih baik. Sehingga kalau kita ingin bandingkan persentasenya tidak terbalik, sehingga kita harus selalu mungkin kesalahan para ulama. Allah Al-Mustah. Ini sesungguhnya permasalahan yang perlu kita angkat di dalam hati para pemuda syabab, supaya mereka tetap mencintai para agama. Sehingga apabila aku masih terbiasa dan tertanam dalam jiwa-jiwa mereka untuk cinta kepada para agama, mereka tidak gampang untuk dijauhkan dari para agama mereka. Nah, ada satu hal yang perlu kita layankan pandan dari ucapan Syekh Rahimahullah, yaitu ketika beliau menyatakan bahwa mana As-Salafiyyin memerintahkan murid-murid mereka untuk menghormati para ulama dengan cara yang mulia tentunya. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu sendiri antara satu dengan yang lainnya, mereka saling memuliakan, mereka saling menghormati, mereka saling menjaga nama baik mereka. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat kepada penelitian ataupun pertikaian yang terjadi di kalangan para ulama, kita lihat mereka menghadapinya dengan sikap yang tertinggi antara satu dengan yang lainnya. hilang berat, tidak cocok, tidak sesuai dengan kesimpulan dari kalangan para ulama dalam sebuah masalah, itu tidak membuatnya bertikai, berpecah, saling menjatuhkan, tetapi mereka saling memuliakan di antara mereka. Ini yang diapakan oleh para ulama kita antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan mau apabila kita membongkar kitab-kitab para ulama, di mana antara para ulama dengan yang lainnya saling berbangsa, ya, saling melakukan hubung baik dalam perkara-perkara yang kecil ataupun yang besar, semua itu menunjukkan bahwa para ulama itu di antara mereka, mereka menjaga bahwa kebenaran itu adalah satu-satunya prinsip. Siapapun yang salah, diwajibkan dibantah, tetap ingat bahwa bantahan ulama pun antara satu kepada yang lainnya tetap dengan adab, tetap dengan kehormatan, tetap dengan kemuliaan, sehingga tidak ada dalam prinsip kita bahwa kesalahan itu didiam. Ahlu sunnah itu sebagaimana yang kita ketahui, yadakan lakum ma'alawah wa ma'alif, mereka berbicara apa yang menjadi kelebihan mereka, apa yang menjadi kekurangan. Tetapi semua itu mereka lakukan dalam rangka nasihat. Di tarikh Al-Jadikah, la yakumu fina al-Islam wa al-Islam. Mereka lakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak ada di dalamnya pengurusakan kehormatan, dan tidak ada di dalamnya kehormatan. Ini pelajaran penting. Apalagi di antara kita. Antara kita dengan ulama, ulama dengan ulama, semuanya menjaga prinsip ini. Sebab yang diinginkan dari Abu'l-Guru, bantah-membantah di antara Abu'l-Haq, di antara Abu'l-Sunnah di Al-Jamaah, adalah kebenaran di Malaysia. Tampaknya kebenaran di antara mereka. Kembalinya yang salah kepada yang benar, yang keliru kepada yang benar. Ya. Bukan dalam rangka untuk saling jatuh menjatuhkan, kemudian dalam rangka melecehkan, dalam rangka merusak kehormatan. Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Sampai-sampai yang dimaksud Nur Jabatkan dari Rami Muhammad menulis kitab khusus yang berjudul Al-Farq Bain an-Nasihati. Ya, Al-Farq Bain an-Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan Ta'yir, yaitu dengan celaan atau dengan pelecehan. Di antara yang disebutkan dalam kitab itu, di antara jalan yang baik di dalam mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, apakah tentunya masuk di dalamnya, di antara seorang ulama kepada yang lainnya, seorang murid kepada ulamanya, yaitu dengan cara lembut dan tidak menyampaikannya di dalam manusia. Si mabai yang dua baik antara dua orang. Nah, demikian pula melakukannya dengan salam thayyib, ucapan yang baik, sehingga dengan demikian terpupuk di antara mereka saling cinta mencintai kasih sayang dan satu kubur. Nah, jadi ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.